Mitra bisnis, pendidikan nasional kita disebut tidak memiliki arah yang jelas dan tidak mengikuti dinamika perkembangan zaman, sehingga tujuan untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan kompeten masih jauh dari tercapai. Kualitas guru yang menjadi kunci sukses juga masih rendah, padahal anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Belum lagi ditambah kontroversi penghapusan ujian nasional belum lama ini untuk tingkat SD. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya, kalau berangkat dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang meliputi pasal 1 ayat 1 tentang hakikat pendidikan, pasal 3 tujuannya, pasal 4 ayat 4, kalau itu dilaksanakan, arahnya jelas. Kan pendidikan dikatakan suatu proses yang memungkinkan anak aktif mengembangkan potensi dirinya. Berarti active learning kan? Active learning model. Yang dalam bahasa Indonesia learning to know, learning to do, learning to live together. Untuk menjadi learning to be. Tidak terjadi di Indonesia. Tidak diterjemahkan itu. Fungsinya ditegaskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Serta pada bangsa bermartabat. Pernah tidak dibahas itu. Artinya seperti apa pendidikan seperti itu. Jadi pendidikannya jalan seperti biasa. Undang-undangnya jelas. Kemudian tentang anggaran. Anggaran Indonesia itu sekarang dibanding dengan sebelum amandemen hanya naik 0,2%. Karena undang-undang itu kan sekurang-kurangnya 20%. Tidak termasuk gaji guru. Karena di seluruh dunia gaji guru namanya anggaran, namanya belanja pegawai. Jadi sebelum itu waktu saya masih di pemerintahan, kalau termasuk belanja pegawai, pendidikan itu sudah 19%. Kalau termasuk belanja pegawai, jadi jangan mengatakan belanjanya sudah tinggi. Tidak, sekarang belanjanya masih tetap seperti dulu. Karena pemerintah tidak mau 20% beneran. Lalu akan pernah ada review ke MK supaya pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perguruan yang tidak termasuk gaji guru itu ditiadakan termasuk gaji guru. Lalu ayem pemerintah kan. Jadi kalau pendidikan guru memang benar, kan Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 jelas guru harusnya S1 plus. Artinya guru itu profesional seperti pendidikannya, seperti pendidikan dokter. Jadi setelah S1 praktek kerja selama 1 tahun baru mendapat. Jadi kak jadi guru beneran. Kalau tidak lulus tidak dapat jadi guru. Nah, tapi itu kan juga belum dilaksanakan. Jadi pertanyaannya, masalahnya semuanya itu idealisme sudah dirumuskan, tapi tidak dijalankan. Seperti pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib ikut pendidikan dasar, kemudian wajib membiayainya. Sampai sekarang nggak biaya yang dibantu. Apalagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu di dunia hanya Indonesia yang pemerintahnya hanya membantu, bukan membiayai. Amerika Serikat saja, misalnya negeri itu 70% uangnya itu dari pemerintah. Pemerintah kota, pemerintah negara bagian, pemerintah federal. 99% mahasiswa Amerika itu dapat beasiswa, tapi pinjam, loan gitu ya. Supaya bisa sekolah itu loan karena masuk misalnya. Jadi, segala macam itu yang oleh undang-undang dasar ditegaskan tidak jalan, bahkan undang-undang pun tidak jalan. Jadi dikatakan arahnya itu kalau mau ya ada jelas arahnya. Kan dikatakan pasal 31L5, pemerintah memajukan IPTEK. Mana IPTEK dimajukan, perguruan tinggi tidak dibiayai. Jadi problematik tadi yang aktif mengembangkan potensi dirinya kan, sebagai pasal 4 ayat 3, kan, sekolah itu pusat pembudayaan. Membudayakan kemampuan berpikir, kebudayaan, meneliti kebudayaan, disiplin, semua itu dibudayakan. Tiba-tiba anak-anak sekolahnya hanya untuk bisa menjawab pertanyaan pilihan ganda lewat ujian nasional. Ujian nasional ada, itu tidak akan mengubah. Intinya menurut saya, kalau semua ketentuan-ketentuan filosofis tentang tujuan pendidikan, tentang hakikat pendidikan, tentang fungsi sekolah, itu dilaksanakan dengan baik, dengan didukung sarana dana, ya lapangan olahraganya ada, kebun botaninya ada, laboratoriumnya ada, perpustakaannya lengkap, itu baru akan terjadi. Basicnya ada, tidak semua ketentuan undang-undang nomor 20 baik, tapi dalam soal pengertian pendidikan, pasal 1 ayat 1, tujuan pendidikan, pasal 3, kemudian prinsip pendidikan pasal 4, itu semua sudah bagus sebenarnya. Tapi dalam pengamatan saya, tidak satu pun dicoba diterjemahkan. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Sudiarto. Saya Wendy Lim.